Abdul 2 rakaat. 2 rakaat. Pernah Ustaz buat 4 rakaat? Enggak. Saya 2 rakaat. 2 rakaat. Menurut beberapa Ustaz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa. Seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Saya tetap membacakan Al-Fatihah nenek saya, datuk saya, pakcik saya, uak saya. Tapi saya tak meyakini ruhnya datang malam Jumat. Nampak saya tadi malam Pak Ustaz waktu pemadaman bergilir datang, dia membuka tudung sangai. Datang dia mengambil ikan goreng. Itu jin, setan. Kalau nampak nanti malam Jumat datang bentuk Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba duduk di ruang tamu bapak, ceramah di situ. Assalamualaikum. Itu setan. Bukan. Tapi jangan bilang Abdul Somad mati jadi setan. Setan mau menyesatkan orang. Hai fulan bin fulan, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Janganlah engkau salat lagi karena semua dosamu sudah kuampuni. Setan, jin menyerupai para wali-wali Allah. Jangan ikut.